malam kan? Iya. Lagu pertama saya adalah medley dari dua lagu yang ada di album-album saya sebelumnya. Dan lagu ini akan diawali dengan lagu berjudul Lihatlah Lebih Dekat.